Ada orang subhanallah selingkuh, lalu Allah bongkar biar ketahuan supaya dia berhenti. Salah nih. Masa seorang sudah menikah, laki-laki dengan perempuan sudah menikah, lalu mereka pacaran, ini jelas ada suaminya perempuan, haram. Pacarannya aja haram, apalagi ini istri orang, gak boleh. Ya, itu banyak terjadi, tidak boleh sama sekali. Atau seorang wanita memang sengaja dia mengkhianati suaminya dengan memiliki hubungan sama laki-laki lain, sementara suaminya setengah mati banting tulang, dia malah melakukan perbuatan-perbuatan haram. Ini semua hal-hal yang berbahaya. Ini akan ada. Kalau tidak ada yang tahu pun, ya, dari keluarganya, Allah akan punya cara membongkarnya. Kalau dia selamat juga, masuk pengadilan dituntut segala, misal diceraikan, lalu dia bersama dengan laki-laki itu, tetap akan terjadi hal yang buruk. Ya. Ada seorang syekh menceritakan kisah, tapi saya tidak tahu ini terjadi di mana. Cuman saya percaya kisah itu terjadi, karena orang yang sumber yang saya dengarkan memang bisa dipercaya. Maka dalam ceramah beliau mengatakan, terjadi sebuah kasus, ada seorang laki-laki pulang ke rumahnya, dia temukan istrinya bersama laki-laki yang lain, gitu kan. Kemudian laki-laki ini, si suami ini, tahu karena dia melihat ada sesuatu yang mencurigakan di rumah, karena dia pulang di waktu yang tidak biasa dia pulang. Tiba-tiba, dengan hikmah Allah dia mau pulang. Kemudian subhanallah dia masuk ke dalam rumah, ditemukan istrinya kaget. Laki-laki ini berhasil disembunyikan, tapi dia buka lemari baju, ditemukan laki-laki itu ada. Oleh suaminya dia gak marah. Suaminya orang beriman kepada Allah, dia tahu ini ada masalah terjadi. Dia bilang sama istrinya dalam kondisi yang ketakutan, buatkan makanan. Masuk ke dapur sekarang buat makanan. Dipanggil si laki-laki tadi, duduk di sini kamu sama saya. Dikasih makanan, kamu makan sekarang. Kamu masuk rumah saya, kau jadi tamu saya berarti. Kalau saya diperintahkan dalam agama untuk menghormati tamu, tapi saya perlu ingatkan cara kamu salah. Dan apa yang kau dapat, dinasehatinlah. Apa yang kau dapat dengan selingkuh dengan istri saya? Dipanggil istrinya, apa yang kau dapat, kau selingkuh sama orang ini? Kebahagiaan yang sebentar atau ketakutan yang lebih mendominasi? Sampaikan, apa yang kamu dapat, dipermalukanlah, gitu kan. Ringkas cerita, setelah itu laki-laki ini tentu tidak bisa makan. Bagaimana cara dia mampu makan, tapi dibuat seperti itu. Lalu kemudian kata si laki-laki suaminya ini, urusan saya sama kamu di akhirat, bukan di sini. Silakan kamu pergi. Pulanglah laki-laki tersebut. Dia bilang sama istrinya, sekarang kau bungkus pakaianmu, saya ceraikan kamu. Pulang. Pulanglah, gitu kan. Subhanallah, selang beberapa hari saja, si laki-laki ini dapat jodoh orang baik, mukminah. Allah mudahin, tiba-tiba dengan hikmah Allah ditawarkan menikah dia. Si perempuan tadi ternyata waktu pulang, melanjutkan hubungan sama pacarnya itu. Berjalanlah waktu, gitu kan. Subhanallah, 3 bulan rumah tangga mereka, ternyata perempuan itu selingkuh lagi sama laki-laki lain. Jadi terjadi hal yang kita tidak pernah tahu gitu. Ternyata memang seperti itulah. Bukan cuma karena masalah hobi, bisa saja di situ memang efek jerah yang didatangkan oleh Allah di situ. Bisa saja itu malah musibah buat dia. Kadang-kadang ada orang menganggap itu nikmat, tapi sebenarnya musibah buat dia, gitu kan. Akhirnya jadi tambah kacau, jadi tambah rusak semua rumah tangga yang semestinya dia bisa bahagia, malah dikacauin semua. Allahu a'lam.